Sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan, Tuhan, ampuni aku. Berlinang air mata bila ku sebut namamu, Tuhan, bergetar hatiku. Takut pada neraka, aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan ridhamu, beri aku kesempatan untuk menjadi yang lebih. Siksa yang telah engkau janjikan.